Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan masuk ke pelajaran 13 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, barakallahu fikum. Dan pelajaran 13 termasuk pelajaran yang lumayan panjang. Naam. Sebelum mulai pelajaran 13, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas Rufi? Atau yang lainnya? Enggak ada ya? Nah, kalau ada pertanyaan kita mulai. Barakallahu fikum, seperti biasa kita mulai dengan membaca bersama. Ad-darsu tsalitsa asyara. Ad-darsu tsalitsa asyara. Pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Siapakah para pemuda yang tinggi itu wahai Ali? Siapakah para pemuda yang tinggi itu wahai Ali? Nah, bisa diartikan haula itu bisa diartikan ini atau itu, atau juga bisa diartikan mereka. Nah, dia itu termasuk isim isyarah, bentuk jamak dari isim isyarah untuk menunjuk yang jamak. Kalau yang tunggal memakainya hadza ya untuk mufrad mudzakkar, kalau yang mufrad ya muannatsa memakainya hadhihi. Gitu kan? Nah, ini kalau yang jamak memakainya haula'i. Nah, jadi kalau hadza untuk tunggal, kalau untuk jamak, jamak itu lebih dari dua, haula'i. Nah, sebagaimana hadza bisa diartikan ini, haula'i juga bisa diartikan ini. Namun bisa juga diartikan mereka sesuai dengan konteks kalimat. Enaknya mengartikan mereka atau ini atau itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Hum tulabun jududun. Hum tulabun jududun. Mereka adalah para siswa baru. Mereka adalah para siswa baru. Min ainahum. Min ainahum. Dari mana asal mereka? Dari mana asal mereka? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Mereka dari Amerika. Ahum zumala uka. Ahum zumala uka. Apakah mereka adalah teman-temanmu? Apakah mereka adalah teman-temanmu? Naam, hum zumala'i. Naam, hum zumala'i. Benar, mereka adalah teman-temanku. Benar, mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli. Hum fi fasli. Mereka berada di kelasku. Mereka berada di kelasku. Ahum mujtahiduna. Ahum mujtahiduna. Apakah mereka orang-orang yang rajin? Apakah mereka orang-orang yang rajin? Naam, hum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Benar, mereka adalah orang-orang yang rajin. Benar, mereka adalah orang-orang yang rajin. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Siapakah nama-nama mereka? Siapakah nama-nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Asma'uhum Yasirun, Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Nama-nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Nama-nama mereka adalah Yasir dan Zakaria, Musa dan Abdullah. Wa man haula'i rijalul qisaru? Wa man haula'i rijalul qisaru? Dan siapakah para laki-laki yang pendek ini? Dan siapakah laki-laki yang pendek ini? Nah, boleh laki-laki yang pendek ini atau para laki-laki. Hum hujajun. Hum hujajun. Mereka adalah para haji. Mereka adalah para haji. Min ainahum. Min ainahum. Dari mana asal mereka? Dari mana asal mereka? Ba'dhuhum minas-sini wa ba'dhuhum minal yabani. Ba'dhuhum minas-sini wa ba'dhuhum minal yabani. Sebagian mereka berasal dari Cina dan sebagian mereka berasal dari Jepang. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka berasal dari Jepang. Aina Musa wa astiqa'uhu. Aina Musa wa astiqa'uhu. Mustafa. Ya, Mustafa. Yang apa? Aina Mustafa wa astiqa'uhu. Aina Mustafa wa astiqa'uhu. Di manakah Mustafa dan teman-temannya? Di manakah Mustafa dan teman-temannya? Dhahabu ilal mat'ami. Dhahabu ilal mat'ami. Mereka telah pergi ke rumah makan. Mereka telah pergi ke rumah makan. Nah, rumah makan atau tempat makan dan yang semisalnya artinya. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan bacaan di atas, nah kita dapati pertama yaitu isim isyarah untuk jamak ya. Kita dapati yang pertama isim isyarah untuk jamak. Kalau yang untuk tunggal makanya hadza. Nah, kalau untuk bentuk dua makanya hadzani. Kalau yang jamak memakai haulai. Nah, yang bentuk dua nanti akan datang insyaallah. Yang sudah antum pelajari bentuk tunggal hadza, sekarang bentuk jamaknya makai haulai. Nah, ini untuk mudzakkar ya. Tentunya mudzakkar hadza untuk dzakar. Enam haulai juga untuk dekat namun untuk jamaknya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di situ karena dia untuk jamak maka yang ditunjuk juga jamak haulail fityatu. Fityatu ini jamak. Mufradnya apa? Fata. Al-fata. Al-fata itu mufrad. Nah, artinya pemuda. Al-fata pemuda. Jamaknya al-fityatu. Itu ya. Nah, kemudian juga kita dapati perubahan lain yaitu pada sifat at-tiwalu, ya enggak? Nah, dan sudah dijelaskan dulu bahwasanya sifat itu mengikuti empat perkara di antaranya mengikuti bilangan, adat, ya enggak? Kalau yang disifati kalau mausufnya jamak maka sifatnya jamak. Sifat itu sama dengan na'at. Kalau man'utnya jamak maka naatnya jamak. Nah, fityatu itu jamak, maka apa? Sifatnya jamak, tiwalun. Tiwalun itu jamak dari tawilun. Jamak dari apa? Tawilun. Demikian juga yang baris yang di bawahnya, hum tulabun jududun. Nah, ada perubahan domir ya. Memakai hum. Sebelumnya kita sering memakai huwa. Huwa itu untuk tunggal, artinya dia kan. Nah, ketika nah yang dibicarakan sekarang adalah jamak maka makanya hum. Memakai kata ganti hum, domir hum artinya mereka. Mereka di sini maksudnya para laki-laki. Nah, hum tulabun. Hum tulabun. Nah, di situ lihat hum di sini mubtada, tulabun sebagai khobar. Karena kenapa? Ada perubahan khobarnya karena yang namanya khobar mengikuti mubtada. Ya. Jududun sebagai apa di sini? Sebagai sifat. Karena manutnya tulab di sini di samping dia khobar di samping itu juga dia sebagai manut. Nah, jamak karena manutnya jamak maka naatnya juga jamak. Hum tulabun jududun. Nah, dan seterusnya ya. Kita dapati adanya isim isyarah untuk jamak demikian juga yang ditunjuk jamak dan sifatnya juga jamak. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Perintahnya hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawilil mubtada'a, ubahlah mubtada'. Itu kata yang berada di depan mubtada' yang diterangkan namanya mubtada'. Fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat-kalimat berikut ini ila jam'in, dirubah menjadi jamak. Atau kita rubah atau kita ulang terjemahannya, rubalah mubtada yang mufrad menjadi jamak pada setiap kalimat-kalimat berikut ini. Nah, mithalun contohnya kita baca hada talibun. Hada talibun. Ini adalah siswa. Ini adalah siswa. Haula'i tulabun. Haula'i tulabun. Mereka adalah para siswa. Mereka adalah para siswa. Nah, lihat perubahannya apa? Hada mufrad berubah menjadi haula'i jamak. Talibun mufrad berubah menjadi tulabun jamak. Itu ya. Nah, nomor berikutnya silakan dibaca. Nah, dirubah. Perubahannya ada dalam burung. Perubahannya. Ya. Dua-dua macamnya. Silakan baca. Hadza tajirun. Haula'i tujarun. Nah, artinya diartikan. Ini pedagang. Ini para pedagang. Iya. Terus hadza hajjun. Ini orang haji. Apa? Jamaah haji. Hajjun. Hajjun ini adalah orang yang haji. Orang yang haji. Nah, isim fa'il dari fi'il madhi hajja. Hajja yahuju fi'il madhinya. Isim fa'ilnya hajjun, artinya orang yang haji. Kalau dalam bahasa kita, Pak ini adalah haji atau Pak haji dalam bahasa kebiasaan orang Indonesia. Nah, haula'i hujjajun. Mereka adalah para haji, orang haji, jamaah nah, haji. Nah. Ya, berikutnya. Hadza rajulun. Ini adalah laki-laki. Haula'i rijalun. Mereka adalah para lelaki. Iya, berikutnya. Satu lagi ya, dua-dua. Hadza kabirun. Ini adalah besar. Haula'i kibarun. Mereka adalah para pembesar. Nah, boleh seperti itu ya. Ahsanta. Boleh diartikan hadza kabirun, ini adalah orang besar. Haula'i kibarun, mereka adalah orang-orang besar. Nah, boleh begitu. Nah, ya. Berikutnya. Hadza shagirun. Ini kecil. Haula'i shigharun. Mereka kecil. Nah, boleh juga diartikan ini adalah orang kecil, mereka adalah orang-orang kecil. Nah, hada qasirun. Ini orang-orang pendek. Tunggal. Ini pendek atau ini orang ini pendek? Pendek. Ini yeah. Pendek. Iya. Yeah. Haula'i qisarun. Mereka orang-orang pendek. Nah, ahsanta. Kalau menunjuknya ke orang berarti hadza qasirun, artinya ini adalah orang pendek. Kalau menunjuknya ke kayu berarti apa? Ini adalah kayu pendek. Kalau lebih ringkasnya ini pendek bisa. Haula'i qisarun. Kalau yang ditunjuk itu kumpulan orang banyak yang mereka itu pendek, diartikan mereka adalah orang-orang pendek atau ini adalah orang-orang pendek. Nah. Ya, nomor 7. Hadza tawilun. Ini tinggi. Haula'i tiwalun. Ini tinggi-tinggi. Iya, boleh. Diartikan ini boleh. Boleh diartikan ke orang. Ini adalah orang tinggi, mereka adalah orang-orang tinggi. Nah. Kalau diartikan haula'i ke benda enggak boleh karena nanti ganti memakainya tilka. Kalau ke benda ya. Kalau kita misalkan yang kita tunjuk misalkan apa di situ, apa yang pendek biasanya penggaris misalnya, hadza qasirun misalnya, ini adalah pendek, yaitu penggaris yang pendek. Kemudian ada kumpulan penggaris pendek, kita bilang apa? Bukan pakai haula'i, bukan haula'i lagi. Nah, makanya nanti menjadi tilka qasirun. Makanya apa? Tilka bisa usurun. Nah. Ya, sekarang lanjutan. Hadza waladun. Ini anak kecil. Haula'i auladun. Ini para anak kecil. Nah. Berikutnya. Hadabnun, ini anak laki-laki. Haulai abnaun, mereka para anak laki-laki. 6. Hada ammun, ini paman. Haulai a'mamun, mereka adalah para paman. 6. Ya, yeah. Terus. Hada syaikhun, ini orang tua. Iya. Yeah. Ini orang tua. Haulai syuyukhun, mereka para orang tua. 6. Hada do'ifun, ini adalah tamu. Do'ifun, kalau tamu do'ifun. Hada do'ifun. Hada do'ifun, ini adalah tamu. Iya. Haulai, haulai duyufun, mereka adalah para tamu. 6. Hada zamilun, ini teman, ini teman, ini adalah seorang teman. Haulai zumala'u, mereka adalah para teman. 6. Aksantum. Kalau antum perhatikan, zumala'u domanya memakai satu ya, bukan memakai tanwin maksudnya. Zumala'u bukan zumala'un, karena dia itu termasuk dari mamnu' minasorfi, isim yang tidak bisa menerima tanwin atau kasro. Nah, dulu pernah kita dapati di antara isim tersebut nama wanita yang nama tersebut berakhiran tak marbuto, itu kan? Atau nama wanita yang tidak berakhiran tak marbuto yang lebih dari 3 huruf seperti Zainabu. Nah, itu. Terus termasuk juga nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto seperti Tolhatu, gitu ya? Ya. Itu yang pernah kita dapati. Nah, ini ada lagi, yaitu yang ikut timbangan ini, timbangan fu'ala'u. Fu'ala'u. Seperti sumala'u, fuqara'u. Itu ini termasuk dari dunia'u. Termasuk dari mamnu' minasarfi. Insyaallah ada pembahasan khusus tentang mamnu' minasarfi. Nah, bagaimana kita bisa mengenal mamnu' minasarfi, yaitu isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, kita baca bareng ya. Nomor berapa sekarang? 14 ya. Nah, hada faqirun, hada faqirun, ini orang miskin, ini orang miskin. Haulai fuqara'u, haulai fuqara'u, mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang miskin. Hada ghaniyun, hada ghaniyun, ini orang kaya, ini orang kaya. Haulai aghniya'u, haulai aghniya'u, mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang kaya. Hada shodiqun, hada shodiqun, ini teman, ini teman. Haulai astiqa'u, haulai astiqa'u, mereka adalah para teman, mereka adalah para teman. Hada tabibun, hada tabibun, ini adalah dokter, ini adalah dokter. Haulai atiba'u, haulai atiba'u, mereka adalah para dokter, mereka adalah para dokter. Hada fata, hada fata, atau dibaca hada fatan, hada fatan, ini adalah pemuda, ini adalah pemuda. Haulai fityatun, haulai fityatun, mereka adalah para pemuda, mereka adalah para pemuda. Hada akhun, hada akhun, ini saudara, ini saudara. Haulai ikhwatun, haulai ikhwatun, mereka adalah para saudara, mereka adalah para saudara. Hada jadidun, hada jadidun, ini adalah baru, ini adalah baru. Haulai jududun, haulai jududun, mereka adalah orang-orang baru, mereka adalah orang-orang baru. Hada mudarrisun, hada mudarrisun, ini pak guru, ini pak guru. Haulai mudarrisuna, haulai mudarrisuna, mereka adalah para guru, mereka adalah para guru. Hada muhandisun, hada muhandisun, ini adalah insinyur, ini adalah insinyur. Haulai muhandisuna, Haula'i muhandisuna. Mereka adalah para insinyur. Mereka adalah para insinyur. Hada fallahun. Hada fallahun. Ini petani. Ini petani. Haula'i fallahuna. Haula'i fallahuna. Mereka adalah para petani. Mereka adalah para petani. Hada mujtahidun. Hada mujtahidun. Ini orang yang rajin. Ini orang yang rajin. Haula'i mujtahiduna. Haula'i mujtahiduna. Mereka adalah orang-orang yang rajin. Mereka adalah orang-orang yang rajin. Hada muslimun. Hada muslimun. Haula'i muslimuna. Haula'i muslimuna. Nah, yang depan ini adalah seorang muslim, yang belakang mereka adalah orang-orang muslim. Nah, kalau antum perhatikan yang di dalam kurung semuanya jamak, ya. Yang bagian kiri di dalam kurung itu semuanya jamak. Ada yang jamak taksir, ada juga yang jamak mudzakkar salim. Nah, jadi jamak itu terbagi dua. Pertama, dia itu jamak yang beraturan. Nah, bahasa Arabnya jamak jam'ut tashih atau jam'ul salamah. Ada yang mengatakan jam'ut tashih, ada yang mengatakan jam'ut salamah. Itu jamak yang beraturan. Maksud dari jam'ut tashih yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak mu'anas salim. Nah, disebut jamak ini beraturan dikarenakan jamak ini bisa dibuat dari isim mufrad dengan menambahkan huruf tertentu. Kalau jamak mudzakkar salim, dari isim mufrad ditambah wawu dan nun. Seperti muslimun ditambah wawu dan nun menjadi muslimuna, gitu kan? Nah, mujtahidun ditambah wawu dan nun menjadi mujtahiduna. Atau ditambah ya dan nun kalau kedudukannya nasob atau majrur menjadi mujtahidina atau muslimina. Nah itu. Kalau jamak mu'anas salim dari isim mufrad ditambah alif dan ta seperti muslimatun. Ya, mujtahidatun. Nah itu berarti kedua jamak ini yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak mu'anas salim disebut jamak tashih. Yaitu jamak yang bisa dibuat dari bentuk mufradnya. Karena itu disebut jamak yang beraturan. Karena bentuk mufradnya enggak berubah, cuma menambah huruf di belakang. Yang huruf tersebut nanti menjadi tanda i'rab. 6. Pada jamak mudzakkar salim menjadi tanda i'rab wawu atau ya. Pada jamak mu'anas salim yang tanda i'rabnya dia itu doma atau kasroh. Barakallahu fikum. Jamak yang kedua itu jam'ut taksir, jamak taksir. Jamak taksir itu ya dari kebanyakan di situ jamak taksir. Karena yang ada di situ hanya jamak taksir dan jamak mudzakkar salim ya. Selain yang berakhiran wawu dan nun, berarti semuanya jamak taksir. Yang berakhiran wawu dan nun dilihat mulai dari mudarrisuna ya kan? Sampai muslimuna. Mudarrisuna, muhandisuna, fallahuna, mujtahiduna, muslimuna itu semuanya disebut jamak mudzakkar salim. Sisanya semuanya jamak taksir. Kalau jamak taksir dikatakan jamak yang enggak beraturan. Kenapa? Karena dia mengalami perubahan dari bentuk mufrad. Bisa perubahannya dengan menambah huruf, bisa mengurangi huruf. 6. Bisa juga dengan berubah hanya sepada harokatnya saja, hurufnya enggak nambah enggak kurang. 6. Seperti tulabun. Talibun menjadi tulabun. Di situ ada perubahan kan? Perubahan pada harokat dan juga perubahan pada huruf, tambahan huruf. Tajirun menjadi tujarun. Perubahan pada harokat dan juga perubahan pada tambahan huruf. Ada juga yang dengan pengurangan. Nah, pengurangan di sini contohnya jadidun menjadi jududun. Iya enggak? Berkurang. Ada juga yang hurufnya tetap, cuman berubah harokatnya saja seperti asadun menjadi usudun. Nah, itu namanya jamak taksir. Jamak taksir enggak ada rumus tertentu dalam membuatnya. 6. Polanya ada 20 atau lebih pola yang biasa keluar. 6. Seperti pola fu'ulun. Fu'ulun ini bisa untuk kutubun. Nah, dan juga bisa untuk furusun dan sebagainya. Taunya dari mana? Dari sering membaca kamus atau sering mutala'ah, sering mempelajari bahasa Arab, nanti mengerti kalau ini jamak taksir. Mufradnya ini, jamaknya ini. Dengan kata lain, untuk mengetahui banyak jamak taksir dengan sering membuka kamus itu. Nah. dengan menghafal ya. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim bisa dengan rumus tadi, dengan menambah huruf di di belakangnya. Nah. Nah, kita lanjutkan. Poin kedua. Hawilil mufradatil lati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil mifali. Rubalah kata-kata yang bergaris bawah menjadi jamak sebagaimana yang dijelaskan dalam contoh. Ulang, hawil artinya rubahlah, mufradat artinya kosakata-kosakata. Alati yang tahtaha khattun yang di bawahnya ada garis. Ila jumu'in menjadi jamak, menjadi bentuk dua atau lebih jamak itu. Menjadi bentuk lebih dari dua. Jamak adalah bentuk lebih dari dua. Kalau tunggal disebut mufrad, kalau dua disebut mutsanna. Kalau lebih dari dua, yaitu tiga sampai seterusnya disebut jamak. Kama huwa muwaddahun, sebagaimana yang dijelaskan fil misal pada contoh. Nah, kita lihat contohnya. Misalun, man hadar rojulu huwa hajun. Siapakah laki-laki ini? Huwa hajun, dia adalah haji, orang yang haji. Nah, isim fa'il dari hajja yahujju, hajun. Hajja yahujju artinya haji. Hajja fi'il madhi, yahujju fi'il mudhari, isim fa'ilnya hajun. Nah, kalau di Indonesia diartikan Pak Haji. Gitu ya. Hajun dari ini. Man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ini? Huwa hajun, dia adalah Pak Haji. Wa man haula'ir rijalu, dan siapakah para laki-laki ini? Hum hujajun, mereka adalah para haji. Nah, berarti ada perubahan di situ. Perubahannya apa? Dari bentuk dari isim isyarah yang tunggal menjadi jamak, hadza menjadi haula'i. Ya. Kemudian juga yang berubah apa? Yang ditunjuk, yaitu ar-rajulu menjadi ar-rijalu yang ditunjuk ya. Nah, al-musyarnya ar-rajulu berubah menjadi ar-rijalu. Kemudian juga ada perubahan pada domir kata ganti. Yang tadinya huwa ini untuk mengganti ar-rajul. Berubah menjadi hum, mengganti siapa? Ar-rijal. Nah, kemudian ada perubahan lagi, hajun menjadi jamak hujajun. Nah, jadi itu dirubah ya. Nah, jadi ada konsekuensi banyak perubahan di situ. Karena harus mengikuti kesesuaian dalam mubtada khobar. Ini bentuknya mubtada khobar semua itu. Man hadar rajulu, man-nya di situ isim istifham kedudukannya khobar yang dikedepankan. Hadanya mubtada ar-rajul badal. Jawabannya huwa mubtada hajun khobar. Man haula'i rijalu, man di situ sebagai khobar. Kedudukannya khobar, haula'i mubtada arijal badal, hum mubtada hujajun khobar. Jadi polanya sebenarnya mubtada khobar. Nah, dan khobar harus mengikuti mubtada dari sisi apa? Dari sisi mufradnya, dari sisi bilangan ya, mufrad, mustana atau jamak, mudzakkar muannasnya. Nah, selagi dia itu khobarnya khobar yang mufrad bukan jumlah. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan dicoba nomor 1. Dibaca soalnya dan jawabannya. Min aina hadha talibu? Ya, artinya dari mana siswa ini? Ya, jawabannya huwa minal hindi, dia dari India. Nah, berubah menjadi dibikin jamak. Min aina haula'i tullabun? Dari mana para siswa ini? Hum minal hindi, mereka dari India. Aksanta. Ya, berikutnya. Aina tajirul kabiru? Di mana pedagang yang besar itu? Wa fis suqi, dia berada di dalam pasar. Berubah menjadi aina tujarul kabiru? Aina tujarul kibaru? Hum fis suqi. Artinya di mana para pedagang yang besar-besar itu? Di mana para pedagang yang besar itu? Besarnya enggak usah dijamak. Yang dijamak cukup pedagang aja. Di manakah para pedagang yang besar itu? Nah, cukup itu. Jawabannya Hum fisuki. Nah, hum fisuki artinya mereka berada di dalam pasar. Nah, ya, berikutnya. Aina mudarrisu mudarrisul jadidu. Nyambung. Ainal mudarrisul jadidu. Ainal mudarrisul jadidu. Di manakah Pak guru yang baru itu? Huwa indal mudiri. Inda itu dharab, isim setelahnya mudhaf ilaih. Oh, indal mudiri. Nah, artinya beliau berada bersama kepala sekolah. Ya, boleh, beliau berada bersama kepala sekolah atau di sisi kepala sekolah. Menjadi apa perubahannya? Aina mudarrisuna mudarrisunal jadudun. Nam, ainal mudarrisunal jududu. Ainal mudarrisun mudarrisu jududun. Ainal mudarrisunal jududu. Mudarrisuna. Ainal mudarrisunal jududu. Ainal mudarrisunal jududu. Nam. Jawabannya hum. Nam, hum indal. Hum indal mudiri. Nam, hum indal mudiri. Artinya apa? Mereka berada di sisinya kepala sekolah. Nah, mereka berada di sisi kepala sekolah. Ya, berikutnya. Aina talibul jadidu? Di mana siswa yang baru? Ya, menjadi. Itu. Ahuwa fil fasli. Apakah dia di dalam kelas? Naam. Menjadi. Aina tulabul jududun? Jangan tanwin. Oh, tulabul jududu. Naam. Di mana para siswa yang baru itu? Ahum fil fasli. Apakah mereka di dalam kelas? Naam, ahsanta. Ya, berikutnya. Ahadat talibu ghaniyun. Naam. Jawabannya? Apakah pelajar ini orang kaya? Orang kaya? Ya, menjadi. Ahaulai tulabu agniyau. Naam. Apakah para pelajar ini orang-orang yang kaya? Naam, ahsanta. La huwa faqirun. Menjadi la hum fuqara'u. Naam. Bukan mereka orang-orang yang miskin. Naam, ahsanta. Ya, nomor 6. Man? Man hadzal rajulu? Ya, artinya? Siapa laki-laki ini? Ya, menjadi. Jawaban dulu, jawabannya. Jawabannya man hadzal rijalu. Man haula'i diganti. Man haula'i rijalu. Man haula'i rijalu. Naam. Huwa daifun. Menjadi apa? Jadi hum duyufun. Naam. Artinya? Ya, mereka lemah. Doi pun tamu. Mereka adalah para tamu. Mereka adalah para tamu. Naam, ahsanta. Nomor 7 kita baca bareng. Li akhun kabirun. Aku memiliki kakak. Naam, kakak di sini akhun kabir. Artinya kakak laki-laki ya. Saudara yang besar itu laki-laki. Kakak. Huwa talibun bil jami'ati. Dia adalah siswa di universitas. Nah, menjadi Li ikhwatun kibarun. Aku memiliki para kakak laki-laki. Hum tulabun bil jami'ati. Hum tullabul bil jamiati. Mereka adalah para mahasiswa di universitas. Mereka adalah para mahasiswa di universitas. Aina shodiquka? Aina shodiquka? Di manakah temanmu? Di manakah temanmu? Dhahaba ilal maktabati. Dhahaba ilal maktabati. Dia telah pergi ke perpustakaan. Dia telah pergi ke perpustakaan. Menjadi aina asdiqauka? Aina asdiqauka? Di manakah teman-temanmu? Di manakah teman-temanmu? Dhahabu ilal maktabati. Dhahabu ilal maktabati. Mereka telah pergi ke perpustakaan. Mereka telah pergi ke perpustakaan. Nah, di situ ada fi'il dhahaba berubah menjadi dhahabu. Ada wawunya, kalau dhahabu mak ada wawunya. Gitu ya. Kenapa kalau dhahaba itu fa'ilnya di situ tersembunyi huwa. Huwa kembali ke shodiq. Kalau dhahabu fa'ilnya ada di situ. Wawunya itu sebagai fa'il yang memiliki arti mereka. Gitu ya. Kalau yang dhahaba mana fa'ilnya? Tersembunyi huwa, kembali ke shodiq. Kalau dhahabu pakai wawu, fa'ilnya mana? Wawu itu dhahabu yang artinya mereka. Dhahabu ilal maktabati, mereka telah pergi ke perpustakaan. Ya, nomor 9 kita lanjutkan. Muhammadun lahub nun shagirun. Muhammadun lahub nun shagirun. Muhammad dia memiliki anak kecil. Muhammad dia memiliki anak kecil. Huwa talibun fil madrasati. Huwa talibun fil madrasati. Anak laki-laki itu adalah siswa di sekolahan. Anak laki-laki itu siswa di sekolahan. Menjadi Muhammadun lahu abnaun sigarun. Muhammadun lahu abnaun sigarun. Muhammad memiliki para anak laki-laki yang kecil. Muhammad memiliki para anak laki-laki yang kecil. Hum tulabun fil madrasati. Hum tulabun fil madrasati. Mereka adalah para siswa di sekolahan. Mereka adalah para siswa di sekolahan. Azamiluka mujtahidun. Azamiluka mujtahidun. Apakah temanmu adalah orang yang rajin? Apakah temanmu adalah orang yang rajin? Naam, huwa mujtahidun. Naam, huwa mujtahidun. Benar, dia adalah orang yang rajin. Benar, dia adalah orang yang rajin. Ya, berubah menjadi azumala'uka mujtahiduna. Azmalauka mujtahiduna. Apakah teman-temanmu adalah orang-orang yang rajin? Apakah teman-temanmu adalah orang-orang yang rajin? Naam, hum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Benar, mereka adalah orang-orang yang rajin. Benar, mereka adalah orang-orang yang rajin. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Naam. Kita lanjutkan insyaallah pada malam Jumat yang akan datang. Untuk besok dipersiapkan membaca kitab pengantar ilmu nahwu dan sorob, yaitu kitab yang masih berbahasa Indonesia campur dengan bahasa Arab. Maksudnya di situ banyak pengertian dengan bahasa Indonesia. Kitab ini ditulis dalam rangka untuk memudahkan kita semua dalam mempelajari ilmu nahwu dan sorob. Nah, insyaallah besok malam yang belum punya silakan mendownload dan di print. Kalau bisa diberin supaya bisa jadi oret-oretan atau ada catatan kakinya. Nah, kalau belum sempat bisa lihat PDF dengan membuka HP dulu atau laptop ya. Nah, ada pertanyaan? Apa di grup ada pertanyaan? Nah, silakan bagi yang bingung terhadap pembahasan tertentu untuk bertanya. Nah, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Kalau ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.